Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku. Yang percaya Yesus bekerja dalam studinya, angkat tanganmu. Yang percaya Yesus bekerja dalam pekerjaannya, angkat tanganmu. Ya. Yang percaya Yesus bekerja dalam pergumulanmu. Oke, sekarang karena semua sudah percaya, silahkan maju untuk menceritakan bagaimana Tuhan bekerja. Yo. Oke, Elizabeth, silahkan. Shalom. Oh ya. Saya ingin bagi satu kebaikan. Sebenarnya ada banyak sekali kebaikannya Tuhan. Saya ingin bagi kalau hari Kamis itu semua begitu kayak deadline semua yang luar biasa menumpuk begitu. Karena tanggal 5 itu adalah deadline saya harus upload berkelitian. Dan untuk jadi bridesmaid gitu. Jadi saya khawatir sekali. Pertama karena baju untuk tidak ada sama sekali konsep di kayak otak kan. Jadi waktu saya, pokoknya dia datang sekitar cukup. Terus kayak bilang Tuhan sama lo langsung tersulap, selesai. How saya tetap khawatir, saya tetap, tapi kayak bersyukur kalau Tuhan kasih saya kesempatan. Bukan lagi begitu dua hari begitu ya. Jadi intinya kayak yang hal yang harus dirubah secara bilang. Tuhan dia bilang, dia juga berdoa di sana. Dan dia bilang ternyata mujizat demi mujizat dia dapatkan. Dia ketemu sama orang-orang yang tidak tinggalkan dia, dia ketemu sama keluarga. Mujizat yang terakhir, jadi ada mujizat, kepala relawan dari Luhut Timur. Ternyata waktu dia sudah hampir, akhirnya dia bilang, terus dia dengar, saya beli saya tiketnya. Ketika dia datang ke dia untuk mereka yang sudah bilang, saya punya tiket pak, dikasih Venom. Sudah ada nonton Venom? Karena kita terlambat, sebagainya. Akhirnya ke Pipo, nonton 10.25, jam di mobil saya itu 10, bilang begini, saya bilang, berani tidak coba doa perintah. Saya dia bahasa roh, saya bilang, saya perintahkan mobil depan maju sekarang. Saya ulang, dan luar biasa nanti jalan. Ya mungkin jalan sedikit, tapi jalan terus, dan puji Tuhan kita bisa. Yang luar biasa. Gitu ya, saya selalu tenang-tenang saja. Tapi bagaimanapun kondisi kita, Tuhan tahu dan Tuhan. Ada lagi yang memberikan kesaksian. Bagaimana solid, dan itu sempat membuat suami saya yang awalnya itu berpikir saya mau ke PDB itu selalu bergumul dulu karena dia selalu berpikir man itu luar biasa Tuhan seperti buka jalan. Dia lihat nih kalau saya, dia bilang aneh bahkan kerja juga dia putar Katolik karena sekarang dia masih Buddha dan sekarang saya sudah begini bilang saya mau ke sel, saya mau ke DF, saya mau ke PDB. Dia ini tapi nervous sekali sebenarnya waktu kejadian gempa di Palu. Kantor terus enteng-enteng aja, sorry jam 3 itu sebenarnya udah biasa aja kayak gitu kan. Nah setelah itu saya lihat lewat 2 saya buka handphone, habis itu temanku bilang ayo Rin berdiri, gak bisa berdiri. Mereka seret saya ke mobil, terus di mobil saya coba untuk tenang, terus langsung keingat mamaku sendirian di rumah. Oh Tuhan saya udah bener-bener pusing dan saya panggil orang untuk ini posisi udah kaki telanjang ya, udah rongsokan semuanya. Saya panggil semua tahan orang yang ada di jalan, bilang tolong antar saya pulang sekarang, saya mau ketemu mamaku. Nah orang semua pada saat itu tuh panik dong, pasti akan selamatkan ya dirinya masing-masing semua. Puji Tuhan ada orang yang mau antar saya pulang ke rumah. Udah, dia antar tapi diantar dulu temanku ke daerah Palu Selatan, baru ke Alah Palu Barat, rumahku Palu Barat. Keran itu masih kayak agak tenang karena Palu gak mungkin mesti lari ke gunung, rumah semua runtuh di pinggir jalan. Saya sudah berpikir, keranku udah jelang sama selatu itu toh. Terus habis itu, orang datang ke rumah, udah inisiatif untuk jalan. Jalan ke rumah, tiba-tiba datang orang, pikir orang di pantai lagi ada tsunami. Saya masih gak percaya ada tsunami. Berteriak semua di depan toko, mana, terus dia bilang begini, gak ada. Terus tiba-tiba di gunung, cuman Icangku tiba-tiba datang, ririn-ririn. Semuanya itu kayak ada skenario Tuhan gitu, datang orang bantu untuk tolong saya, terus tiba-tiba Icangku datang, saya gak minta, gak pasrah, si utuh. Dan aduh sebenarnya puji Tuhan sekali, sampai saya lupa orang lain mungkin banyak yang sedang bersedih juga kan, orang yang kehilangan. Terima kasih. Kita punya Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau naik dan... tiada yang lain Tuhan selain kami. Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di air. Hanya kau Tuhanku, lain kau tidak ada. Saya merasakan beberapa orang di tempat ini sedang dipeluk. Tuhan berkata, aku mencinta. Karena Engkaulah Tuhan Allah dari masa takut, karena kami punya Allah yang luar biasa. Biar saat ini Engkau terus kuasai hati, mau mendengar Engkau berbicara. Mungkin saja berbeda jamah kami Tuhan, berkat menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap dari kami. Agakmu. Terima kasih. Itu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus. Zaman pur. Mungkin 4 atau 5 tahun ya, 4-5 tahun. Makassar, bersyukur saya kepada setiap dari kita. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman tadi saya teringat pada waktu tentang mereka bukan lagi dua terus menjadi satu. Saya teringat satu cerita itu awal-awal jadi masih pacaran itu masih 10 tahun dari sekarang apakah masih suka nonton atau waktu awal-awal pernikahan mereka sangat akrab mulai berkurang. Pun mereka akhirnya tidak berpisah tapi mereka masih adalah hal yang biasa. Tapi ini intensitas yang selalu terjadi. Ya memang di dalam rumah tangga pertengkaran. Pada waktu mereka usia pernikahan yang ke-10, waktu hari paginya mengatakan, saya akan pulang cepat. Tapi ternyata pada waktu paginya itu mereka bertengkar. Tidak bekerja, dia di rumah. Suaminya pergi bekerja, terus berantem. Jadi masing-masing menyebut sampai malam 50, dia enggak pakai dua perintah sih. Ternyata terus hujan ya. Hujan cukup lihat-lihat nih ya. Tadi kan tadi pagi kita ngambar lagu kesukaannya mereka dan kemudian mereka mulai romantis. Jadi dari tadi itu di ruang tempat di kamar mereka teleponnya bunyi. Terima telepon. Ah, saya istrinya gitu ya. Kantor polisi ini dari polisi. Loh, ada apa, Pak? Mulai khawatir. Subway train gitu gini. Dan ketabraknya cukup, mohon maaf Bu, di dalam dompetnya kami menemukan identitas yang namanya untuk identifikasi. Nah, ini yang biasanya kalau orang-orang ikut sih kita mau sudah bingung, aduh Tuhan, kok bisa? Tuhan kok bisa? Mengatakan hal-hal bersyukur. Ampun, aku kepengen dia kembali Tuhan, aku mau nangis lagi. Tuhan, tidak jadi. Seringkali kita harus bisa bareng orang itu atau orang itu. Merasa kalau orang itu ada dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin pasangan hidup ya. Teman-teman sekalian, pada hari ini saya membagikan bagaimana supaya kita semua dalam kehidupan kita bisa belajar untuk bisa mengalami kebahagiaan. Kalau dalam judul ini sebenarnya contentment itu berbicara bahwa dalam kehidupan kita dan kita bisa berbahagia. Rahasia kita bisa merasa, baru merasa itu Tuhan aku bersyukur punya suami seperti itu. Jangan kita harus menunggu, menginginkan satu hal lebih. Bos senang kalau kita omset hari ini 1 miliar, ya itu ya, yang namanya boleh bersyukur kalau kita dapat lebih. Kita menginginkan, mengejar, yang namanya mengalahkan segala cara, kita bisa melupakan apa hal-hal penting, bisa pergi berlibur, bisa Pak Ibu sing. Ada yang 50, ada yang 40, ada yang 30, sebelumnya kita sekarang. Bagaimana kondisi kita? Seringkali kita merasa iya lebih buruk. Jadi punya kayaknya bukankah itu penyertaan? Tapi seringkali kita justru sudah tidak apa-apa gitu kan, naik enggak boleh langsung dipecat sama bos kalau gitu. Tapi bagaimana kita harus bersyukur. Berdampak banyak. Artinya apa? Memiliki diri. Saya punya ini, saya bersyukur. Itu contentment. Kalau kita kepengen lebih Tuhan kan, berserahlah kepada Tuhan untuk kita. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan belum kita lihat adalah kita bisa memuji Tuhan, bersyukur. Wah Tuhan sih, aku bersyukur. Dia punya mercy. Tuhan, mercy. Gak ada selesainya. Oh, pengennya Porsche. Jadi, in the future, ini. Satu, dia akan lebih dan lebih. Kalau misalnya itu Tuhan, aku kepengennya punya. Diganti gitu ya. Terus lagi. Jadi itulah manusia ya. Walaupun tidak menyalah, kita harus bersyukur gitu ya. Oke, thank you. Puji Tuhan. Nah, yang bisa kita terapkan apapun kondisi kita. Untuk semua yang apa? Yang pertama. Terus yang ketiga, look around. Jadi kalau kita mau, saudara.